kasih, ku sangat mencintai dirimu. Kasih, ku sangat menyayangi dirimu. Percayalah, percayalah, itu kata hatiku. Kasih, mencintai dirimu. Kasih, ku juga menyayangi dirimu. Antara kau dan diriku sama-sama cinta. tua nanti.